إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita melangkah insyaallah taala pada kajian malam ini menuju bab yang berikutnya, bab ke-47. Dengan selesainya bab yang lalu, yakni bab ke-46, maka biiznillahi ta'ala menuju bab ke-47 disebutkan oleh muallif al-imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, alamat hubbillah ta'ala lil'abdi wal-hadthu ala takhalluqi biha wassa'yi fi tahsiliha. Bab yang berbicara atau terkait alamat hubbillah, tanda-tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala, lil'abdi, kepada hambanya, walhathu ala takhalluqi biha, dan adanya anjuran atau motivasi untuk senantiasa berakhlak dengannya, dengan kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala, wassa'yi fi tahsiliha, dan selalu berupaya untuk bisa mendapatkannya, meraih, mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian judul yang diketengahkan oleh beliau rahimahullah. Bab ini berbicara tentang tanda-tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Nah, yang selalu kita berupaya untuk senantiasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengannya kita bisa berharap Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Berikut, selalu menjadi kebiasaan muallif rahimahullahu taala bawakan dengan dalil-dalilnya. Dalil Al-Qur'an dan juga setelahnya hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan ayat yang beliau bawakan ada dua. Yang pertama pada surat Ali Imran, tepatnya ayat ke-31, dan yang kedua surat Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Kita akan bahas masing-masingnya sesuai dengan waktu yang telah dibatasi. Kita akan ketahui insyaallah taala tentang penafsiran masing-masing ayat tersebut yang disebutkan oleh para mufassirin, untuk kita mengetahui lebih jauh, untuk pula sekaligus kita membahas tentang bab ini. Di sisi lain kita berusaha untuk mengupas ayat-ayat Allah Jalla wa'ala melalui penafsiran. Qala Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Jazakallahu khair. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya dalam bentuk kata perintah, Qul ya Muhammad, sampaikan, kabarkan kepada mereka, kepada umat ini, In kuntum tuhibbun Allah, jikalau kalian itu tuhibbun Allah, mencintai Allah Jalla wa'ala, jika kalian memang benar-benar serius, artinya apa yang kalian ucapkan cinta kepada Allah Jalla wa'ala, In kuntum tuhibbun Allah, jika kalian memang benar-benar yang terakui di dalam hati kalian cinta kepada Allah Jalla wa'ala, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikuti aku, kata beliau. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku. Yuhbibkumullah, yang dengan itu akan terwujud, yuhbibkumullah, cintanya Allah Jalla wa'ala kepada kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah Jalla wa'ala pula akan mengampuni dosa pada kalian. Yaghfir lakum dunubakum, Allah akan ampunkan bagi kalian dunubakum, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, maka Allah akhiri ayat itu bahwa Allah menyebut dirinya, dialah ghafur yang maha pengampun, rahimun, dan Allah Jalla wa'ala itu maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini disebut oleh salaf dengan istilah ayatul mihnah. Ayatul mihnah, ayat yang berkaitan tentang ujian. Ujian bagi setiap diri yang mengaku bahwa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau pengakuan kalian itu benar, maka dibuktikan fattabi'uni, maka kalian siap untuk mengikuti apa yang telah aku ajarkan kepada kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian siap mengikuti jejakku jikalau kalian memang betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tentang sebab turunnya ayat ini, datangnya utusan dari Najran. Utusan dari Najran. Yang mereka itu mengaku-ngaku, mendakwahkan diri mereka cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Mereka menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Dengan itu, kata mereka, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai Nabi Isa alaihi salam karena Allah. Demikian riwayat yang disebutkan oleh Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. Memberikan pendapat demikian. Sebab turunnya ayat itu, datangnya utusan dari Najran yang ketika itu mengaku apa yang mereka katakan terhadap Isa alaihissalam, kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Disebutkan pendapat yang lain dari Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Juraij bahwa ayat itu turun terkait dengan kaum dari Ahlul Kitab, terkait dengan kaum Yahud dan Nasara. Qalu nuhibbu alladhina nuhibbu rabbuna, kami adalah orang-orang yang cinta kepada Rabb kami, cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan juga disebutkan berikutnya, diriwayatkan bahwa kaum muslimin mereka menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wallahi inna lanuhibbu rabbuna, demi Allah bahwa sesungguhnya kami cinta kepada Rabb kami. Berdasar dari itu semua, dari beberapa sisi pendapat yang ada, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Jalla wa ala turunkan ayat tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian, sampaikan ya Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah, caranya adalah kalian mengikuti jalanku, mengikuti manhajku dalam seluruh sisi yang ada, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, meniti jalan beliau dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, akhlaknya, dan seluruh sisi yang ada. Siap untuk mengikuti apa yang beliau telah contohkan, beliau telah ajarkan. Maka dengan itu bentuk kecintaan yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga oleh al-Imam Al-Azhari, mahabbatul abdi lillahi wali rasulih ta'atuhu lahuma wa atba'ahu amrahuma. Kecintaan hamba kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya adalah mentaati terhadap keduanya, terhadap Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya, dan juga mengikuti terhadap perintah keduanya, perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah Jalla wa'ala telah sebutkan firman-Nya, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ wa يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Naam. Maka kecintaan Allah Jalla wa'ala kepada hamba adalah dalam bentuk in'amuhu alaihim bil ghufran. Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada mereka kenikmatan berupa ampunan. Itu bentuk kecintaan Allah kepada hamba. Yang kalau Allah Jalla wa'ala sudah cinta kepada hamba, maka itu suatu kenikmatan yang besar yang diharapkan dan diraih setiap diri mereka yang beriman. 6. Maka kecintaan Allah kepada hamba adalah berupa kenikmatan kepada mereka dalam bentuk ampunan. Sebagai contoh, firman Allah pada surat Ali Imran juga ayat ke-32, innallaha la yuhibbul kafirin. Sungguh Allah Jalla wa'ala itu la yuhibbu, Allah tidak mencintai al-kafirin. Yakni maknanya la yaghfiru lahum, Allah tidak ampunkan buat mereka. La yuhibbu maknanya la yaghfir, Allah tidak mencintai maknanya Allah tidak memberikan ampunan. Tadi telah disebutkan bahwa kecintaan Allah kepada hamba berupa kenikmatan Allah kepada hamba berupa apa? Al-ghufran, berupa ampunan. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam satu ayat, sebagai contoh ayat tersebut, Inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah tidak cinta kepada al-kuffar, orang-orang kafir, yakni maknanya Allah Jalla wa'ala tidak mengampuni dosa-dosa mereka yang mati dalam keadaan kafir, karena tempatnya adalah neraka yang selama-lamanya kekal abadi dan tidak keluar darinya. 6. Maka di sini kita mendapatkan faedah pula makna kecintaan Allah kepada hamba, in'amuhu alaihim bil ghufran, nikmatnya Allah kepada mereka hamba bil ghufran, dalam bentuk ampunan. Berkata pula Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubbul Qur'an, tanda cinta kepada Allah itu hubbul Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Siapa yang tidak cinta kepada Al-Qur'an, maka dusta pengakuannya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, tanda cinta kepada Allah adalah hubbul Qur'an, cinta kepada Al-Qur'an. Wa alamatu hubbil Qur'an hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda cinta kepada Al-Qur'an adalah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang cinta kepada Al-Quran, pasti dia cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alamatu hubbin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, hubbus sunnah. Dan tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada sunnah, kepada ajaran beliau. Fattabi'uni, maka hendaklah kalian mengikuti aku, mengikuti sunnahku. 6. Maka ketika kita gabungkan semua tadi, alamatu hubbillah wa ala wa hubbil Qur'an wa hubbin nabi wa hubbis sunnah, hubbul akhirah. Dan tanda cinta kepada Allah dan cinta kepada Al-Qur'an dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada sunnah adalah hubbul akhirah, adalah cinta kepada akhirat, mendambakan terhadap kampung akhirat, kampung kita yang sebenarnya, yang kita akan hidup di sana seterusnya tanpa ada masa berakhirnya. Maka target setiap diri mempersiapkan untuk kehidupan di sana, baik dari sisi perbuatan maupun ucapannya, semua hendaklah memikirkan apakah itu maslahat untuk akhiratnya ataukah tidak. Untuk bisa mengikuti ini maslahat atau tidak, maka dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, mengikuti sunnah beliau, apa yang telah beliau pesankan, apa yang beliau wasiatkan untuk mempersiapkan kehidupan di sana, itu sebagai bukti seseorang tadi cinta kepada akhirat. Tidak kemudian dia jual atau kemudian dia sisihkan atau dia singkirkan kehidupan akhiratnya demi kepentingan dunia yang sesaat ini. 6. Wa alamatu hubbil akhirah an yuhibba nafsah, dan tanda cinta kepada akhirat bahwa dia cinta kepada dirinya. Wa alamatu hubbi nafsih an yubghidad dunya, dan tanda cinta kepada dirinya adalah dia benci kepada dunia. Wa alamatu bughdid dunya, dan tanda benci kepada dunia, alla ya'khudh minha illa az-zat wal bulghah, bahwa dia tidak mengambil dari dunia kecuali sebatas yang cukup, yang mencukupi untuk bekal hidupnya. 6. Illazzat wal bulghah, sehingga dia tidak berani menerjang sesuatu yang diharamkan oleh Allah ataupun perkara yang syubhat, karena dia takut terhadap dirinya. Dia sayang, dia cinta kepada dirinya, tidak ingin dikorbankan untuk keinginan yang sesaat, yang sejenak ini. Nah, ini perkara yang diharamkan, ini perkara yang syubhat, dia tidak berani mendekatinya. Maka dia lebih baik, lebih selamat untuk berpijak dengan yang halal, sekalipun itu sedikit, maka itu yang barokah. Nah. Wa alamatu nafsi an yubghidha ad-dunya wa alamatu bughdi ad-dunya alla ya'khudh minha illa az-zat wal bulghah. Diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait firman Allah Ta'ala, qul in kuntum تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال, maka dikatakan على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. Makna ayat itu engkau jika cinta kepada Allah Jalla wa'ala, maka alal birri wa taqwa, engkau selalu berada di atas albir, kebaikan. At-taqwa, berada di atas taqwa, menjaga batasan-batasan Allah. Nam, yang halal, yang diperintahkan dijalani, yang dilarang maka jauhi. Sebagai bentuk wiqayah, penjagaan diri dari azab Allah Jalla wa'ala. Wat-tawadu, sikap tawadu. Wadillatun nafs, merendahkan diri. Nam. Kharrajahu Abu Abdullah At-Tirmidhi. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Kita tambahkan satu riwayat lagi. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Man arada an yuhibbahu Allah fa'alayhi bi sidqil hadith wa ada'il amanah wa an la yu'dhi jarahu." Barang siapa yang menginginkan Allah Jalla wa'ala cinta kepadanya, berharap untuk dia dicintai Allah Jalla wa'ala, maka perhatikan nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam melalui hadith ini. Fa'alaihi bisidqil hadith. Maka hendaknya dia wajib untuk jujur di dalam ucapannya. Tidak berdusta. Jujur di dalam ucapannya. Wa ada'ul amanah. Dan yang kedua, dia tunaikan amanah. Dia segera selesaikan amanah, tidak menunda-nundanya. Atau kemudian dia tidak melanggarnya. 6. Tidak terkecuali kepada sesamanya. Nah, maka tunaikan, selesaikan amanah. Wa alla yu'dhi jarahu. Dan yang ketiga, kata Nabi, hendaknya dia tidak mengganggu atau menyakiti tetangganya. 6. Semua tadi yang telah kita dapatkan dari salaf tentang ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Naam. Jika kalian cinta kepada Allah, maka ikuti bimbinganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kalian lakukan itu yuhibbukumullah. Niscaya secara otomatis Allah akan cinta kepada kalian. Tidak mengharuskan kalian memintanya, tetapi Allah langsung akan berikan kecintaan Allah kepada kalian. Karena suatu sebab, yakni kalian mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab atau faedah yang pertama, yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Faedah yang kedua dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Ada dua sudah faedah secara otomatis. 6. Ketika seseorang cinta kepada Allah secara benar, maka dia akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu akan diberikan dua ganjaran oleh Allah. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Berdasar dari ayat ini pula, kita mendapatkan faedah adanya sifat al-mahabbah. Sifat kecintaan bagi Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala memiliki sifat al-mahabbah. Demikian prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu prinsip tauhid al-asma wa sifat adalah meyakini, mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala sebagaimana adanya. yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun yang sesuai dengan Allah yang sebutkan dalam melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu dari nama dan sifat Allah adalah Al-Mahabbah. Yuhbibkumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Naam. Sebagai dalil dengan ayat ini, salah satunya adanya sifat Al-Mahabbah. Nampaknya cukup terkait dengan dalil yang pertama, surat Ali Imran. Kita melangkah pada dalil yang kedua, surat Al-Ma'idah, tepatnya ayat ke-54. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, fasawfa ya'tillahu biqawmin, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adillatin alal mu'minin, a'izzatin alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'im, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha', wallahu wasi'un alim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, dari agama Allah Jalla wa'ala, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka nanti Allah akan datangkan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbuna, dan mereka kaum tadi cinta kepada Allah. Kalau sampai terjadi kemurtadan di antara kalian dari agama Allah Jalla wa'ala, maka Allah sebutkan akan datangkan suatu kaum yang sifatnya seperti tadi, yuhibbuhum wa yuhibbuna, cinta kepada Allah, cinta kepada mereka, dan mereka pun cinta kepada Allah. Adillatin 'alal mu'minin, mereka bersikap rendah, merendah kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan bersikap tegas kepada al-kuffar. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang, berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna lawmata la'im, yang mana mereka itu tidak takut lawmata la'im, celaan dari pencela. Dzalika fadlullah, yang demikian itu merupakan keutamaan atau fadilah dari Allah Jalla wa'ala. Yu'tihi man yasha, Allah akan datangkan, berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas dan maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Bagaimana penafsiran ayat ini melalui bahasan kita? Kita ingin mengetahui lebih lanjut apa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Mayyartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian, an dinih, dari agamanya. Berkata Imam Qurtubi rahimahullah, hadza min i'jazil Qur'an. Ini merupakan mukjizat Al-Qur'an. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memberitakan tentang kemurtadan mereka, Walam yakun dzalika fi ahdihi, yang mana itu belum terjadi di masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah beliau beritakan akan terjadi. Naam. Bukan berarti beliau tahu tentang perkara yang gaib, tetapi Al-Qur'an sebagai firman Allah jalla wa ala yang sudah memberitahukannya. Maka itu terjadi setelah sekian waktu sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlur riddah yang mereka itu murtad, naam, dari agama Allah jalla wa ala. Naam. Disebutkan oleh Abu Ishaq rahimahullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan oleh Allah jalla wa ala, irtaddatil arab illa thalathati masajid, telah murtadlah bangsa Arab kecuali 3 masjid. 6. Masjidul Madinah wa Masjid Makkah wa Masjid Ju'afi. Masjid Al-Madinah dan Masjid Makkah dan Masjid Ju'afi. 6. Yang kemurtadan mereka itu terbagi menjadi 2 bagian. Qismun nabadha syari'ah. Naam, nabadha syari'ah kullaha wa kharaja anha. Bagian yang pertama, mereka membuang, menolak seluruh syariat semuanya. Dan mereka keluar total dari syariat agama Allah jalla wa ala. Wa qismun nabadha wujub az-zakat. Satu kelompok lagi adalah menolak kewajiban zakat. Wa'tarafa biwujubi ghairiha, dan mengakui kewajiban selain zakat. Qalu, sehingga mereka menyatakan, nasumu wa nusalli wa la nuzakki. Kami puasa, kami sholat, tapi kami tidak mau zakat. Naam. Faqatal as-siddiq jami'ahum, maka diperangilah oleh Abu Bakar as-siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kesemuanya mereka. Barang siapa yang memisahkan tentang kewajiban zakat dan kewajiban sholat, aku akan perangi mereka. Tidak ada beriman sebagian kemudian mengkufuri sebagiannya. Mengimani tentang puasa, mengimani menjalani sholat, tapi kemudian mengingkari tentang kewajiban zakat. Dan tidak cukup itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau mengutus Khalid ibn al-Walid kepada mereka dengan membawa pasukannya. Faqatalahum wasabahum. Maka diperangilah oleh Khalid ibn al-Walid mereka tadi dan ditawan. 6. May yartadda minkum an dinih. Siapa yang murtad di antara kalian terhadap agama Allah jalla wa ala, fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Niscaya Allah jalla wa ala akan datangkan suatu kaum yang mereka memiliki sifat cinta kepada Allah dan mereka pun cinta kepada Allah jalla wa ala. Pada kalimat ini juga menjadi dalil sifat al-mahabbah. Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunah, dan mereka pun cinta kepada Allah. Maka jika ditanya tentang dalil sifat mahabbah di dalam Al-Qur'an, maka antum bisa sebut pada Ali Imran tadi ke-31, 6, dan juga surat Al-Ma'idah ke-54, 6. Sekali lagi, ini menjadi pendalilan pula, ini adalah dalil tentang sifat Al-Mahabbah. Berkata Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga Qatadah rahimahumullah dan selain keduanya, nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ashabih, bahwa ayat ini turun terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan juga yang bersama beliau. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Pendapat yang lain disebutkan oleh Al-Imam As-Suddi rahimahullah, nazalat fil Amsar. Ayat ini turun terkait dengan kaum Ansar. Pendapat lain menyebutkan hiya isyaratun ila qaumin lam yakunu mawjudin fi dzalikal waqt. Pendapat lain menyatakan bahwa ayat itu merupakan isyarat terhadap suatu kaum yang belum ada saat itu. Nah, siapa kaum tadi? Maka jawabannya saat itu belum ada. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan suatu kaum yang mana ketika turunnya ayat itu belum ada. Nah, yang nanti Allah akan lakukan jika terjadi kemurtadan di antara kalian. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi ahlur riddah terhadap suatu kaum. Nah, qatala ahlur riddah biqaumin lam yakunu waqta nuzulil ayat, dengan bersama dengan kaum yang belum ada di saat turunnya ayat itu. Disebutkan pada penjelasan berikut, hum ahya minal yaman min kindah wa bajilah, mereka itu dari wilayah negeri Yaman, dari kandah dan bajilah, dan juga dari asja. Nah, pendapat lain lagi menyebutkan bahwa ayat itu terkait dengan kaum Asy'ariyin. Nah, kaum Asy'ariyin dan juga kabilah-kabilah Yaman dari jalur lautan. Nah, yang mereka itu fakana lahum bala fil Islam fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka bala terhadap Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan tentang kaum tadi. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin, yang sifatnya mereka pula rendah hati terhadap orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Lemah lembut kepada sesama orang-orang yang beriman, bersikap keras, tegas di dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Nah, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah jalla wa'ala, wa la yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak pedulikan, tidak khawatir terhadap celaan orang yang mencelanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim, yang demikian adalah keutamaan dari Allah jalla wa ala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Dua ayat yang dikemukakan oleh muallif Al-Imam Nawawi rahimahullah ingin mengkaitkan dengan judul Alamatu Hubbillahi Ta'ala lil Abdi, tanda cintanya Allah kepada hamba. Maka sudah sangat telah jelas baik yang ada dalam surat Al-Imran maupun yang ada dalam surat Al-Ma'idah. Nah, nampaknya itu yang bisa kita bahas, sehingga Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita melangkah pada hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Dengan demikian tuntas dalil dari Al-Qur'an yang telah beliau ketengahkan. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan menimba manfaat dari penafsiran yang telah disebutkan, yang tentunya yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala, yang dengannya kita mengambil faedah untuk lebih jauh mengetahui terhadap setiap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.